Dan seluruh perintah Allah tentunya kebaikan dan kemaslahatan. Agar para hamba menjalankan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama manusia. Sekian ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang kewajiban menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Puluhan ayat Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mendirikan salat dan memberikan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Demikian pula Allah SWT sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidain ihsana. Wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik terhadap kahli kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang masih kahli kerabat, dan tetangga yang jauh. Demikian pula teman yang dekat. Orang yang terputus dalam perjalanan, dan budak sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi angkuh. Ayat yang ke-36 dari surat An-Nisa ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memuat hasungan untuk seorang menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk. Disebutkan di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan Allah dengan apapun. Ini perintah yang pertama dan utama dalam ayat ini. Untuk inilah Allah mencipta kita di muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah. Kita dicipta oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah semata pula, Allah utus para nabi dan para rasul. Tentunya, Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita. Tapi kitalah yang justru mengambil manfaat di saat kita menghamba kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki dan tidak mengharapkan mereka memberi makan aku, kata Allah. Allah tidak butuh itu semua. Ketika Allah SWT merintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah tidak mengambil sedikit pun manfaat dari ibadah kita. Kalaulah manusia dari awalnya sampai akhirnya, semua mereka adalah orang-orang yang paling baik, orang-orang yang bertakwa, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah barang sedikit pun. Begitulah sebaliknya, kalau seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya, mereka semuanya jahat, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baik untuk kita, kita jelek juga untuk kita. Tentunya peribadatan kepada Allah sebagai rasa syukurnya kita kepada Allah. Terlebih kita manusia dilebihkan oleh Allah dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah tundukkan alam semesta ini untuk kita, untuk manusia. Bahkan Allah utus malaikat yang diantara tugasnya adalah mengurusi kebutuhan-kebutuhan manusia. Luar biasa makhluk yang bernama insan, manusia ini. Allah lebihkan di antara sekian banyak makhluk yang ada. Karena sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah SWT dalam bentuk peribadatan yang tulus hanya kepada Allah. Allah yang mencipta kita, maka hanya kepada-Nya lah kita menghamba. Masa kita menghamba kepada makhluk yang seperti kita? Masa seorang diberi rezeki oleh Allah kemudian berterima kasihnya kepada selain Allah, memberikan peribadatan kepada selain Allah? Ini tentu kejelekan yang paling jelek, yaitu seorang meletakkan peribadatan kepada selain Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Larangan untuk menyekutukan Allah ini umum, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Apakah seorang menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan batu, dengan malaikat, dengan bintang, atau yang lainnya? Karena Allah SWT tidak ada sekutu baginya. Yang namanya sekutu, yang namanya orang berserikat, bersekutu, itu ada sebab. Di antaranya, seorang kalau berserikat dengan orang lain karena dia mungkin tidak kuat sehingga butuh orang lain untuk memperkuat. Atau dia kurang modal sehingga dia butuh orang lain untuk memberikan modal kepadanya. Adapun Allah zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, tidak butuh adanya persekutuan. Larangan dari menyekutukan Allah ini umum, apakah menyekutukan Allah dengan ucapan, apakah menyekutukan dengan perbuatan, atau menyekutukan Allah dengan keyakinan? Contoh menyekutukan Allah dengan perbuatan, seorang berkorban untuk selain Allah. Seorang misalnya agar dia sembuh dari penyakitnya, kemudian misalnya dia menyembelih ayam hitam di atas kuburan orang yang dianggap keramat. Ini bentuk menyekutukan Allah. Karena yang menyembuhkan hanya Allah SWT, bukan selain Allah. Kemudian dalam ucapan misalnya, seorang menyandarkan keselamatan kepada selain Allah. Sudah termasuk kemusyrikan dalam ucapan kalau orang mengatakan, coba kalau tadi malam mentok saya enggak bunyi, sudah rumah saya sudah kemalingan. Tapi karena mentok saya bunyi, kemudian saya bangun, kemudian saya pergoki pencuri, kemudian dia lari. Mentok yang bersuara tadi menjadi sebab. Tapi kemudian dijadikan sebagai sebab utama, kemudian orang lupa bahwa yang menyelamatkan adalah Allah, ini bentuk kemusyrikan dalam ucapan. Ini diantara bentuk kemusyrikan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Di sini tidak disebutkan Bentuk ihsannya apa? Bentuk berbuat baiknya apa? Untuk mencakup seluruh bentuk berbuat baik pada orang tua. Baik dengan ucapan yang lembut. Baik dengan perbuatan misalnya menjalankan perintah mereka. Memberikan kasih sayang. Mendoakan ya mereka berdua. Jadi antara doa yang disebutkan Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah wahai Rabbku, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah merawatku shaghiran, dalam keadaan aku masih kecil. Orang tua kita telah banyak berbuat baik pada kita yang tidak mungkin kita balas kebaikan mereka. Orang tua kita yang mencarikan kebutuhan-kebutuhan kita, yang memberikan kasih sayang pada kita. Mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan, berhak untuk kita membalas kebaikan mereka. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah pada kalimat kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mengasuhku ketika aku masih kecil. Bayanun li ba'dil asbab al-mujiba lil birri. Ini adalah penjelasan kepada sebagian sebab yang menjadikan seorang kenapa harus berbuat baik. Kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Yaitu wa anal walidaini ishtaraka fi tarbiyati badanika wa ruhika. Kedua orang tua, mereka telah bersama-sama merawat tubuhmu, merawat ruhmu. Bitaghdiyati wal kiswati wal hadarah. Dengan memberikan makanan, memberikan pakaian dan pengasuhan. Wal qiyam bi kullil mu'an. Dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kamu. Wa bi ta'limi wal irsyad wal izam bi ta'atillah wal adab wal akhlaqil jamilah. Demikian pula kedua orang tua telah mengajarimu, telah memberikan bimbingan kepadamu. Dan memerintahkan kamu untuk taat kepada Allah. Mengajarkan kamu adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa fi hadha dalilun anna ala kull anna kullaman lahu alaika haqqu tarbiyatin biqiyamin bima'unati nafaqatin wa kiswatin wa ghairiha anna lahu haqqan 'alaika bil ihsan wal bir wa du'a. Pada yang seperti ini ada dalil bahwa semua orang yang punya hak atas kamu, bahwa orang yang telah berbuat baik kepadamu dengan mendidiknya, dengan memberikan nafkah, memberikan pakaian dan selainnya, maka sudah menjadi kewajiban bagi Anda untuk berbuat baik kepadanya. Untuk mendoakan dia. Misalnya, Anda diberi oleh paman Anda perawatan dari kecil. Kemudian diberi kecukupan oleh paman Anda misalnya. Apa yang dibutuhkan. Dan dia mengarahkan Anda kepada kebaikan. Maka sudah menjadi barang tentu Anda untuk ya membalas kebaikan paman Anda. Wa ala min dzalik man lahu haqqun 'alaika bi tarbiyati aqlika wa ruhika. Dan yang lebih tinggi dari itu adalah orang yang punya hak atasmu. Yaitu orang-orang yang telah mendidik akalmu dan mendidik rohmu. Tarbiyatan ilmiyah, tahdibiyah, yaitu pendidikan ilmiah yang mengarah kepada pembersihan hati. Annalahul haq al-akbar alaika, bahwa dia punya hak yang besar atasmu. Itu para guru dan orang-orang yang mengajari ilmu kepadamu. Mereka memiliki hak yang besar atasmu untuk kamu doakan, ya. Untuk kamu doakan mereka. Sebagaimana orang tua yang telah merawat tubuh kita, mencukupi kebutuhan fisik kita, maka orang-orang yang telah memberikan kepada kita kebutuhan hati kita, kebutuhan roh kita berupa ilmu dan iman, mereka juga berhak untuk kita doakan. Berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah Anda berbuat baik. Di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah Anda tidak menyebutkan orang tua, tidak memanggil orang tua dengan namanya. Jangan seorang memanggil orang tua dengan namanya. Ini tidak beradab. Atau seorang berjalan di depannya, atau dia duduk sebelum orang tuanya. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, asar dari sebagian salaf, tentang larangan seorang memanggil orang tuanya dengan namanya. Juga berjalan ya di depannya, kecuali kalau memang orang tuanya membutuhkannya. Orang tuanya misalnya dia sakit atau buta, butuh dituntun, lain lagi urusannya. Dan jangan Anda duduk sebelum orang tua Anda. Sebagian orang, dia dan orang tuanya bertamu, kemudian anaknya itu mencari tempat yang paling bagus, kemudian membiarkan orang tuanya nyari sendiri, kadang tidak mendapatkan tempat duduk. Anda sebagai anak yang berbakti, carikan dulu tempat duduk untuk orang tua Anda yang nyaman, baru setelah itu Anda duduk. Seperti itu adabnya. Ya, seperti itu adabnya. Bahkan di antara bentuk berbuat baik pada orang tua adalah tetap menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu adalah teman, ya, orang tua Anda. Pernah pada suatu saat sahabat Ibnu Umar, ya, waktu itu beliau dengan rombongan di jalan dicegat oleh seorang badui. Orang badui tadi mengatakan bahwa saya ini Fulan bin Fulan. Ibnu Umar pun tahu bahwa ini anaknya orang yang dulu bapaknya dia dengan bapaknya Ibnu Umar itu berteman. Orang badui tadi diberi sorban oleh Ibnu Umar. Sorban itu kain yang melilit di kepala, tentu harganya lumayan mahal, diberikan kepada orang badui tadi. Sebagian orang yang enggak tahu menegur wahai Ibnu Umar, ini orang badui. Dia dikasih uang recehan saja dia sudah apa? Senang. Kenapa harus kau beri apa? Sorban seperti itu. Artinya terlalu mahal. Kata Ibnu Umar, ya, orang ini adalah anak dari orang yang bapaknya dia dengan Umar bin Khattab, dengan ayah saya itu berteman. Dan di antara bentuk berbuat baik pada orang tua adalah selalu menyambung hubungan dengan teman-teman dari orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau terkadang kalau menyembelih kambing atau memerintahkan pembantunya untuk menyembelih kambing, beliau mengirim daging-daging kambing tadi, ya, kepada teman-temannya Khadijah. Khadijah istrinya Nabi alaihi salatu wasalam sudah meninggal waktu itu. Nabi alaihi salatu wasalam selalu menyambung pertemanan dari istrinya. Ya, beliau kalau menyembelih kambing, ya sebagian dagingnya diberikan kepada teman-teman, ya, istrinya, teman-temannya Khadijah. wabidil qurba, dan terhadap karib kerabat. Karib kerabat adalah orang yang masih ada hubungan darah dengan kamu. Mereka adalah orang yang tercepat memberikan pertolongan dan bantuan kepada kamu karena ada ikatan hubungan darah. Kalau kamu ada satu yang ya, membutuhkan adanya bantuan, maka karib kerabat itu yang paling peka. Sehingga kalau kamu terhadap karib kerabat tidak berbuat baik, padahal kamu mungkin suatu saat menghadapi permasalahan yang rumit, yang butuh bantuan, siapa akan membantu kamu? Karib kerabat, ya, yang itu orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan kamu. Bibi kamu, paman kamu, ya, keponakan kamu, sepupu kamu, ya, kakak kamu, adik kamu, kamu sambung. Kamu sambung dengan ucapan yang baik. Kamu sambung mereka dengan ya, pemberian. Jangan putuskan hubungan dengan mereka. Seperti ini Islam memerintahkan pemeluknya untuk memberikan kepada orang yang punya hak akan haknya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum balig. Di saat anak sangat membutuhkan belian kasih sayang orang tuanya, ternyata orang tuanya dipanggil oleh Allah SWT. Meninggal dunia, maka siapapun yang mewakili orang tuanya dalam memberikan kasih sayang, dalam mencukupi kebutuhannya, maka dia akan dekat kedudukannya dengan Nabi nanti di yaumul qiyamah. Dan tentunya berbuat baik pada anak yatim tidak harus menyatu dengan harta karena tidak semua orang mampu. Yang intinya bagaimana seorang bisa memasukkan kebahagiaan kepada anak yatim. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, wamsah ra'sal yatim. Wamsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Dengan musab kepala anak yatim artinya kita telah memberikan kebahagiaan kepadanya, menenteramkan hatinya. Seolah-olah kita adalah bapaknya yang memberikan kasih sayang. Setelah anak tadi ditinggal mati oleh orang tuanya yang sangat membutuhkan bilangan kasih sayang. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang yang mereka belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun mereka punya pekerjaan. Dan orang-orang miskin ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah ladang pahala dan ladang rezeki. Kalau ladang pahala jelas ketika kita berusaha untuk mengentaskan kemiskinan mereka. Karena Rasul mengatakan, as-sa'i alal armalati wal masakin atau al miskin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Mungkin kita tidak bisa ya terjun di medan laga menenteng senjata berperang dengan orang-orang kafir. Namun di sana ada ladang pahala yang kalau kita lakukan, kita seperti mujahid, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Karena hakikat dari jihad, agar agama Allah itu yang tegak dan agar kemusyrikan itu yang redup. Dan agar orang itu imannya tetap. Para janda dan orang-orang miskin adalah ladang empuk bagi misionaris untuk dikafirkan. Maka dengan kita mencukupi mereka, insya Allah keimanan mereka terjaga. Keimanan mereka terjaga. Tapi kalau kita kaum muslimin tidak perhatian dengan mereka, karena kemiskinannya bisa jadi seorang menjual agamanya. Karena kefakirannya bisa jadi orang murtad karena mendapatkan iming-iming harta. Sehingga orang yang mencukupi mereka berarti telah melindungi akidah mereka, melindungi agama mereka dari kemurtadan, maka ini seperti pejuang di jalan Allah SWT. As-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha mencukupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin seperti berjuang di jalan Allah. Ini dari sisi pahala. Adapun dari sisi bahwa orang-orang miskin, orang-orang lemah adalah ladang rezeki, dan ini nyata. Anda bisa buktikan dan Anda bisa praktekkan, bukan hanya ucapan. Bahwa ketika Anda mengurusi orang-orang yang sulit, insya Allah rezeki Anda akan lancar. Dalil telah banyak. Ketika pernah ada seorang sahabat mengeluh kepada Nabi bahwa dia yang capek mencari nafkah sementara saudaranya duduk di majelis Nabi. Saudaranya dinafkahi, diberi apa? Kecukupan. Dia yang bekerja sementara saudaranya duduk di majelis Nabi. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah karena sebab orang ini. Karena kamu mengurusi saudara kamu yang kesulitan ekonomi, kamu diberi rezeki oleh Allah. Rasul juga mengatakan, innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang dhaif dari kalian. Orang-orang lemah dari kalian. Kemenangan misalnya para pejuang di jalan Allah. Tidak semata-mata karena mereka punya fisik yang kuat. Bukan semata-mata karena mereka punya persenjataan yang canggih. Tentu pertama dan paling utama adalah rahmat dari Allah. Kemudian yang kedua. Bisa jadi karena doanya orang-orang lemah. Yang senantiasa menyertai para pejuang ini. Doa-doa yang keluar dari hati yang tulus inilah yang menjadi sebab kemenangan. Dengan kemenangan tadi mereka mendapat ghanimah, harta rampasan perang. Jangan remehkan doa orang miskin. Jangan kecilkan doa orang-orang yang kelihatan lemah. Karena ketulusan mereka jauh lebih besar dari orang-orang yang tidak seperti itu. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang dhaif, orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kalian terhadap jari dzil qurba, tetangga yang masih karib kerabat. Tetangga kita itu ada tiga. Ada tetangga yang berhak mendapatkan tiga hak. Ada tetangga yang berhak mendapatkan dua hak. Ada tetangga yang berhak mendapatkan satu hak. Tetangga yang berhak mendapatkan tiga hak adalah tetangga Anda yang muslim yang masih karib kerabat Anda. Berarti yang pertama hak sebagai tetangga. Yang kedua hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga hak sebagai karib kerabat. Yang kedua adalah tetangga yang memiliki dua hak. Yaitu tetangga Anda yang muslim yang bukan karib kerabat Anda. Atau tetangga Anda ya, yang non-muslim yang masih karib kerabat Anda. Ini memiliki dua hak. Yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai seorang muslim. Atau yang pertama hak sebagai tetangga, yang kedua hak sebagai kerabat kamu yang dia bukan muslim. Kalau ada yang bertanya, ya, untuk apa sih ya, diklasifikasi seperti ini, dibeda-bedakan seperti ini? Jawabannya, seandainya Anda ingin bersedekah kepada tetangga Anda, namun yang akan Anda sedekahkan sedikit. Tidak mencukupi dua tetangga hanya satu, sementara kanan dan kirinya kamu, ya, tetangga dekat semuanya. Yang sebelah kanan rumah kamu, ya, kerabat kamu, yang sebelah kiri kamu bukan kerabat kamu. Kira-kira lebih utama mana kamu berikan sedekah tadi? Kepada tetangga kamu yang masih kerabat kamu. Karena bersedekah kepada karib kerabat itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Adapun bersedekah kepada selain karib kerabat ya pahalanya sedekah saja. Ya. Seperti itu maksud daripada dibeda-bedakan ini ketika ada kasus kayak tadi. Saya bingung, saya punya durian hanya satu. Saya punya udah tetangga kanan dan kiri, yang sebelah kanan itu kerabat saya, sebelah kiri bukan. Kira-kira udah siapa saya berikan? Berikan kepada karib kerabat kamu. Itu lebih utama, karena padanya ada dua nilai. Yang pertama nilai sedekah, yang kedua nilai menyambung silaturahmi. Wal jaril junub, demikian pula tetangga yang jauh. Al-Hasan Al-Basri atau yang lainnya dari tabi'in mengatakan, yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah ke depan rumah kamu, 40 rumah ke belakang rumah kamu, 40 rumah ke sebelah kanan dan kiri rumah kamu. 40 rumah ke depan itu masih tetangga kamu. 40 rumah ke belakang seperti itu. Namun kata sebagian ulama, yang dimaksud 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, yang ini seperti rumah-rumah di zaman Nabi. Rumahnya padat, kecil, sehingga kalau 40 rumah itu ya enggak terjauh. Tapi kalau di sebagian daerah 40 rumah itu udah berapa kilo? Di daerah Trans misalnya, Trans ya. Satu rumah dengan rumah lainnya bisa jadi ya 200 meter jaraknya. Ya kalau 40 rumah ya berapa kilo ya kan? Sehingga yang dimaksud dari asar 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, kanan dan kiri, maksudnya seperti rumah-rumah di zaman Nabi yang itu berdekatan, ya, yang enggak panjang. Di sebagian perkotaan, di perumahan elit, rumah-rumah itu, satu rumah itu mungkin satu lapangan bola. Di rumah dan halamannya, orang-orang kaya. Kalau seperti ini 40 rumah berapa kilo ya kan? Orang-orang kaya ya kan, rumahnya ya pagar dan rumahnya itu besar. Ya. Tentunya bukan ini. Ya ini 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri seperti rumah-rumah di zaman Nabi. Intinya tetangga itu ada tetangga dekat dan ada tetangga jauh. Baik itu tetangga dekat atau tetangga jauh, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita rumahnya. Sudah kita sebutkan tadi, terkadang kita itu menghadapi masalah-masalah yang butuh adanya bantuan orang lain. Tetangga orang paling cepat, paling dekat. Nah, kalau kita dengan tetangga sudah berbuat jelek gimana? Makanya barakallahu fikum, Rasul mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, seorang tidak beriman. Ketika Rasul mengatakan seperti ini, ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa itu? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekannya. Ente punya tetangga, ente selalu was-was. Ente tinggalkan rumah, khawatir rumahnya di sisi rumah digasak oleh dia. Ente tinggalkan rumah, khawatir istrinya diganggu, anaknya diganggu. Ini tetangga yang jelek yang seperti ini. Ya. Tetangga yang jelek. Pernah dahulu di zaman salaf, ada seorang tetangga diganggu terus oleh tetangganya. Terus dia minta saran, bagaimana ini? Saya diganggu terus oleh tetangga saya. Maka dia disarankan sudah. Barang-barang kamu yang ada di rumah, taruh di pinggir jalan. Lemarinya, apanya, embernya, pakainya, taruh di pinggir jalan. Kan orang lewat pada bertanya, loh, Fulan Anda mau kemana? Mau pindahan kemana? Maka jawablah, saya mau pindah karena saya diganggu terus oleh tetangga. Tentu orang-orang lewat itu kan membela dia dan akan mengecam apa tetangganya yang jahat tadi. ketika ya kecaman-kecaman dari masyarakat itu banyak pada orang yang mengganggu tangganya tadi, kemudian yang biasa ganggu tadi mengatakan, sudah kamu pulang ke rumah kamu lagi, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Kisah ini ada dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kisah ini ada dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ini diantara cara ya orang untuk ya mengetuk hati tetangga agar sadar, ya, yaitu ya, dia mengeluarkan barang-barangnya di pinggir jalan, ya, sehingga orang-orang tentu kalau ada seperti itu kan orang akan bertanya kan, kamu pindah kemana? Siapa yang tadi? Saya mau pindah, saya gak betah, saya selalu diganggu oleh tetangga saya. Tentu orang seperti ini akan mendapatkan simpatik dari apa masyarakat, dan orang akan mengecam orang tadi, ya, orang yang berbuat jelek tadi. Kemudian kalau orang tadi masih punya hati ya dia akan ya sadar, kalau tidak punya hati ya urusannya lain. Wasahibi bil jambi, demikian pula as-sahibi bil jambi, teman dekat kita, teman sejawat kita, orang-orang yang menjalin pertemanan dengan kita, kita berbuat baik kepadanya, ya. Karena yang namanya teman yang baik, dia akan mengingatkan kita kalau kita lupa, akan mendorong kita kepada kebaikan jika kita di atas kebaikan, akan ngerti kebutuhan kita tanpa kita harus minta-minta di saat kita butuh. Ini teman. Yang namanya teman itu bukan orang yang kalau kamu bicara selalu mengiyakan, bukan. Shodiquka la man shaddaqaka, lakin man shadaqaka. Teman Anda bukanlah orang yang kalau Anda berbicara selalu mengiyakan, bukan. Tapi teman Anda yang sungguhnya adalah orang yang tulus dalam ya pertemanan. Bagaimana tulus? Ketika Anda ya lupa, Anda akan diingatkan. Ini teman yang baik. Kalau Anda keliru, Anda akan diluruskan. Ini teman yang baik, tidak membiarkan temannya ya bengkok atau keliru. Kalau Anda sedang dalam kebaikan, teman Anda menyemangati, ya, mendukung. Ketika Anda membutuhkan tanpa Anda harus minta-minta, dia dapat peduli. Ya, kita sulit dapatkan teman di zaman sekarang ini. Yang ada adalah kenalan. Kalau kenalan itu banyak. Kita punya kenalan banyak sekali, di mana-mana ada sepertinya. Kalau teman, sulit. Karena beda sekali antara teman dengan kenalan. Kalau orang kenal, ya kita kenal. Sering setiap hari ketemu, tapi kenalan. Kita lupa yang enggak diingatkan, kita baik enggak didukung, kita butuh enggak peduli. Ini kenalan, walaupun setiap hari ketemu. Tapi tadi, teman yang sungguhnya, yang tulus dalam pertemanan, ketika kita lupa diingatkan, ketika melenceng kita diluruskan. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita didukung. Ya, di saat kita ini membutuhkan dia, ya, tanpa kita harus minta-minta, dia sudah pengertian. Wa ibnus sabil, demikian pula ibnus sabil, orang yang terputus dalam perjalanan. Orang yang terputus dalam perjalanan bisa jadi karena bekalnya habis, atau dicopet, dicuri, sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ini butuh dibantu. Karena bisa jadi kita pun mengalami yang sama. Sebagaimana orang tadi, ya, sebagaimana andai kata kita yang mengalami seperti itu, kira-kira kita butuh bantuan atau tidak? Butuh bantuan. Demikian pula. Ketika ada orang yang terputus dalam perjalanan, kehabisan bekal misalnya, atau kehilangan kendaraan, sementara dia akan melanjutkan perjalanan, kita bantu. Baik dia meminta-minta atau tidak minta-minta. Disebutkan a'tusa ila su'lahu wa in ja'a ala faros. Berilah peminta-minta apa yang dia minta walaupun dia datang dengan menggunakan kuda. Kuda itu kan kendaraan yang mewah. Namun kalau dia minta-minta kita kasih, bisa jadi kendaraan mewah tadi ya itu pinjaman. Sementara dia tidak bisa memberikan bensin misalnya, atau habis bekalnya, atau ya dicopet ya, atau dirampok. Beri sama mampu kita. A'tusa ila su'lahu wa in ja'a ala faros. Berilah orang yang meminta-minta apa yang dia minta meskipun dia datang dengan menggunakan kuda. Ibnu Sabil, orang terputus dalam perjalanan, butuh adanya bantuan. Wa ma malakat aymanukum, dan para budak sahaya kalian. Orang-orang lemah. Jangan didolimi. Saat orang mendolimi orang lemah, dia akan berhadapan dengan kekuatan syariat. Ketika Abu Mas'ud, pada satu hari, Abu Mas'ud mencambuk budaknya, karena budaknya melakukan kesalahan. Dari kejauhan terdengar suara, "I'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Sungguh Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak kamu." Setelah dia menoleh, ternyata yang menasehati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu menyiksa kamu ketimbang kamu menyiksa budak ini." Maka Abu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Budak ini saya merdekakan lillahi ta'ala." Kata Rasul, ya, "La illam taf'al lalafahatkan nar." Aukama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kamu tidak memerdekakan budak kamu, kamu akan disentuh oleh api neraka. Para budak, orang-orang lemah, jangan sampai dizalimi. Akan berhadapan dengan hukuman syariat kalau seperti itu. Sehingga Islamlah yang menjaga hak asasi manusia sungguhnya. Yang betul-betul menjaga hak asasi manusia adalah Islam. Orang-orang lemah, ya, hak-hak mereka dipenuhi dan mereka tidak boleh dizalimi. An-Nu'man bin Bashir mengkisahkan bahwa kami tujuh bersaudara. Lalu ada dari kami yang menampar budak kami, padahal itu budak satu-satunya yang membantu mereka. Maka Nabi memerintah untuk memerdekakan budak tersebut. Kami tujuh bersaudara, kemudian ada salah satu dari kami yang menampar budak kami, kemudian Rasul memerintahkan untuk memerdekakannya. Wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang angkuh lagi sombong. Mukhtal dan fakhur ini bentuk kesombongan tapi beda. Kalau mukhtal, bentuk kesombongan dengan ekspresi fisik. Cara jalannya menunjukkan dia sombong, cara ya bicaranya, gerakan-gerakan fisiknya menunjukkan kalau dia itu angkuh. Ini namanya mukhtal. Kalau fakhur, menyombongkan dengan ucapan. Ya, menyombongkan dengan ucapan. Ya, misalnya orang katakan, "Apa kamu? Ya, anaknya orang miskin. Bapak saya, ya, orang kaya raya, gak kayak bapaknya kamu." Ini apa? Ini sombong dengan ucapan. Dan terkadang terkumpul juga sombong dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Allah gak menyukai yang seperti itu. Dan siapa yang suka dari makhluk ini dengan orang sombong? Orang yang sombong nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah. Tubuhnya kecil seperti semut, diinjak-injak oleh manusia di padang mahsyar. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumul qiyamah di amsala dur yatuhunas. Orang yang sombong nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan tubuhnya kecil seperti semut, diinjak-injak oleh manusia di padang mahsyar. Ketika dia ingin tubuhnya besar, kenapa? Menyombongkan diri kan? Ingin menyombongkan dirinya. Ya. Justru Allah, ya, jadikan mereka kecil. Ya. Yang diinjak-injak oleh manusia. Ini tentunya jazaan wifaqo. Jazaan wifaqo. Balasannya setimpal, karena Allah tidak zalim. Allah tidak zalim, tapi inilah memang balasan bagi mereka-mereka sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Adab Rasul kita adalah seorang yang tawadu, rendah hati. Adab salaf umat ini, generasi umat ini adalah orang-orang yang mereka mutawadiyin, tunduk pada al-haq, sayang pada makhluk. Lihat, ketika ada seorang merunduk-runduk di hadapan Nabi, seperti merunduk-runduknya orang di hadapan raja atau penguasa, Nabi mengatakan, kamu jangan berbuat seperti itu terhadap saya. Gak usah ngerunduk-runduk kayak gitu. Innama ana ibnu mra'atin kana ta'kul qadi. Saya ini adalah seorang anak yang ibu saya dahulu makan dendeng. Dendeng itu daging yang dikeringkan. Ya, untuk orang Arab ya, ini makanan orang biasa. Kalau makanan orang kaya kan dagingnya selalu fresh kan, segar kan. Nah ini dendeng, ya ini daging yang dikeringkan. Ya, seperti misalnya ikan asin lah. Hawwin alaika innama ana ibnu mra'atin kanat takul qadid. Gak usah kayak gitu terhadap saya. Saya ini ya, gak lebih dari seorang yang ibu saya itu dahulu memakan dendeng. Artinya gak usah seperti itu. Rasul tawadu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan kepada saya kesalahan-kesalahan saya. Saya berterima kasih kepada orang yang menunjukkan kesalahan saya, sehingga saya tidak terus salah, sehingga saya akan memperbaiki kesalahan saya. Seperti ini orangnya tawadu, bukan orang sombong. Salaf umat ini tidak pernah menyombongkan, ya, baik dengan qaul ucapan, atau bil fi'li atau perbuatan. Mereka yang tawadu. Orang-orang yang punya dari kalangan sahabat pun mereka dengan kekayaannya dipakai untuk menyantuni, ya, orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Mereka punya tapi kekayaan tidak ada di hati mereka. Mereka punya harta tapi harta tidak nyantol di hati mereka. Harta yang mereka miliki untuk kemaslahatan kaum muslimin. Pada suatu saat Aisyah radhiallahu anha bertemu dengan anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang paling kaya sudah. Dan sahabat Abdurrahman ini yang sangat memperhatikan keluarga Nabi sepeninggal Nabi. Aisyah radhiallahu anha ketika bertemu dengan anaknya sahabat Abdurrahman bin Auf, Aisyah mengatakan, sakallahu abaka salsabila. Semoga Allah memberi minum ayahmu dari mata air atau sumber air salsabil. Sumber air yang ada di sorga. Ya Aisyah, mendoakan kebaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Karena dia telah berbuat baik kepada keluarga Nabi. Dan yang namanya membalas kebaikan orang terkadang tidak harus dengan yang sepadan. Setidaknya doa, dan karena memang doa bisa jadi lebih utama. Ya, lebih utama. Ini mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa seorang akan dianggap baik, maka kalau dia baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan sama manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam bukan hanya menitik beratkan hubungan baik terhadap Allah, namun juga terhadap sama manusia. Islam juga bukan hanya menjelaskan sisi-sisi ta'abudiyah, sisi-sisi peribadatan, namun juga sisi-sisi kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.